يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله توجه حيث شئت فإنك منصور. اللهم صل على محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط مستقيم. Marilah bersama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebanyak-banyaknya kerana kita masih lagi diberikan nikmat kehidupan. Malam ini malam yang ke-24, kita telah berada dalam fasa terakhir dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Fasa terakhir ini juga kita untuk berjumpa dengan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, yang disebut sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bila malam ini akan datang, kita tak tahu. Tapi Allah janjikan setahun sekali, pastinya dia akan datang kepada kita semua. Dan juga kita seharusnya menjadikan Ramadan ini sebagai suatu destinasi yang bakal kita dapat mencapai apakah matlamat daripada beribadah di dalamnya. Kita jangan lupa, puasa bukannya amalan adat istiadat. Dia bukan amalan yang kalau diwarisi turun-temurun oleh kerana bapa ataupun nenek moyang kita dulu Islam. Kita hari ini jadi Islam, maka belum tentu puasa yang kita jalani ini mencapai matlamat, menepati falsafah daripada perintah puasa ini. Kita hari ini sama ada bekerja di sektor awam mahupun di sektor swasta, badan-badan korporat, hari ini orang bercakap tentang KPI. Apapun hari ini, kalau kita nak untung besar, nak cemerlang, kalau kita mau mencapai objektif, maka orang nak tengok, bos nak tengok KPI-nya. Ada pula sekarang orang kata tentang NKRA, macam-macam. Semuanya itu adalah untuk menilai prestasi, performance kita, untuk kita dianugerahkan dengan award ataupun sama ada kenaikan pangkat, kenaikan gaji, ataupun mengejar status hidup yang menjadi cita-cita kepada kita semua. Tak salah itu semua. Karena orang hari ini menterjemahkan dalam istilah pengurusan moden yang contemporary. Jadi puasa juga mesti ada KPI-nya. Kita baca ayat ini setiap tahun. Tok-tok guru kita, para-para ustaz baca ayat ini. Kita pun baca juga dalam tentang ayat yang memerintahkan kewajipan berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, maka diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada mereka yang terdahulu daripada kamu. Dan di hujung ayat itu Allah menetapkan KPI-nya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kalau kamu beriman, kamu mesti puasa. Dan ibadah puasa itu Hujungnya yang tidak dicapai ialah kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam kitab tafsir, Tok-tok guru dan para-para ulama bila terjemahkan makna la'allakum tattaqun itu ialah mudah-mudahan kamu bertakwa. Tapi mudah-mudahan itu bukan mudah-mudahan Melayu, ya. Sama dengan insya-Allah Melayu. Kalau mudah-mudahan Melayu, belum tentu entahkan dapat takwa, entahkan tidak. Maklumlah mudah-mudahan. Minta tolong derma sikit untuk buat kebajikan. InsyaAllah Ustaz, mudah-mudahan kalau saya naik pangkat, bagus, mudah-mudahan insyaAllah saya derma. Belum tentu derma. Itu mudah-mudahan Melayu. Tapi objektif puasa itu dia mesti mencapai kepada la'allakum tattaqun. Mesti kita bersedia untuk menjurus diri kita kepada matlamat itu. Kita nak mencapai maqam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah maknanya puasa kita itu mencapai matlamat. Kalau tidak, dia akan menjadi suatu premis untuk kita menampung selera makan kita dan kita buang balik dalam bentuk waste product di tempat-tempat yang dikhaskan, sebahagiannya jadi zat dalam badan kita, nasib tak baik dia jadi penyakit dalam badan kita. Bazar Ramadan pun makin panjang, makin besar. Orang datang, kalau boleh daripada gerai pertama sampai gerai yang paling akhir pun nak beli semua. Itu bagaimana kita melihat nafsu kita, itu mesti diurus dengan baik. Kita mesti manage nafsu kita untuk mencapai, kita dapat mencapai takwa yang Allah sebut dalam penghujung ayat itu. Sebab itu, dalam bulan Ramadan ini juga, mungkin ya, para-para ustaz yang lebih berautoriti telah banyak memberikan kuliah-kuliah kepada tuan-tuan semua. Dalam bulan Ramadan ini, kita ada dua peristiwa agung. Satunya adalah nuzul Al-Quran. Di mana dalam bulan-bulan puasa inilah turunnya Al-Quran. Ada para ulama tafsir yang kuat, yang jumhur mengatakan turunnya Al-Quran itu yang pertama diturunkan kepada Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam pada 17 Ramadan. Dia bermula dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah siri-siri perutusan itu dengan perantaraan Jibril alaihissalam, Quran itu turun sampailah pada ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi inilah ayat-ayat yang diturunkan, yang padanya diturunkan Al-Quran bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kita faham di bulan Ramadan inilah turunnya Al-Quran dan dia adalah bersifat untuk memberikan petunjuk kepada manusia, memperjelaskan tentang keterangan-keterangan al-bayyinah. Dan keterangan-keterangan itu penting bagi kita untuk difahami. Dan juga Al-Quran itu bersifat, ia bersifat al-furqan, yang membezakan, supaya kita yang baca Quran ini kenal yang mana baik, yang mana buruk. Sebagaimana kita boleh kenal dan membezakan umur memayiz kita, yang mana panjang, yang mana pendek, yang mana hitam, yang mana putih, yang mana panas, yang mana sejuk. Ya, orang tak minum air panas menggelegak. Ya, tunggu sejuk dulu. Itu maknanya kita boleh bezakan. Orang nak makan makanan yang sedap, ya, tak nak makan makanan yang tidak sedap. Maknanya itu, makna kita boleh bezakan. Orang nak cari kepada kehidupan yang baik, tanda kehidupan yang tidak baik. Maknanya kita boleh bezakan. Jadi Quran itu sifatnya Al-Furqan. Iaitulah kita boleh bezakan antara dosa pahala, di antara baik dan buruk sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dan juga dalam bulan Ramadan juga berlaku suatu peristiwa agung, Perang Badar Al-Kubra. Perang ini, peperangan yang pertama yang dipimpin oleh Nabi SAW setelah berjaya menegakkan kerajaan Islam pertama, Al-Madinatul Munawwarah, tak sangka dalam suatu misi yang hanya untuk menyekat kabilah yang balik dari Syam, tiba-tiba datang serangan besar dari kota Mekah. Puak musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal. Dan peperangan ini, peperangan yang akhir Nabi arah tentera yang tidak bersedia dari segi kekuatan fizikal, tak ada kekuatan ketenteraan yang tidak cukup. Ya. Jadi, kena keluar perang. Dan perang ini adalah merupakan peperangan yang menentukan hidup mati Islam. Nabi pada pagi itu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu doa tadi yang Tok Imam baca, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Nabi angkat tangan dia sampai, kata para ulama sirah, nampak ketiak baginda yang putih suci itu. Bersungguhnya berdoa dengan Allah dan minta dengan Allah menangkan tentera Islam. Dan Nabi merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh, kalau kalah tentera Badar ini, Nabi mengatakan, lan tu'bad, kamu tak akan disembah lagi kalau kalah tentera Badar pada pagi ini. Jadi kita yang puasa dalam bulan Ramadan ingat balik perang Badar ini, renung baik-baik, kalau Nabi dan tentera Islam kalah pada pagi itu, entah apa agama kita diselayang pada hari ini. Tak tahu agama apa kita. Mungkin sama kita tiap-tiap tahun pergi Batu Kef. Ya. Kalau kalah tentera Badar pada itu, pentingnya perang Badar itu dan Allah menurunkan pertolongannya kepada tentera Badar. Kita tengok perang Badar ini penting. Perang yang Nabi sendiri pimpin, Nabi bimbang, Nabi minta sungguh-sungguh. Jadi perang yang menentukan hidup mati Islam ini, kenapa Allah takdirkan berlaku dalam bulan puasa? Takkan Allah ini tak bijak untuk atur perang yang penting ini, kenapa tak luar bulan puasa? Logik akalnya, biarlah perang penting ini, biarlah umat Islam kenyang. Vitamin biar cukup. Lapar buat apa? Perut kosong, dahaga. Mungkin depan saya ini ramai yang dah baru balik dari umrah. Dan sekarang ada di kalangan kita buat umrah. Kita pun pernah pergi Mekah, pergi buat haji atau umrah. Bila sampai musim-musim haji atau umrah bulan panas, kita tahu macam mana panasnya Mekah. Berganda panasnya pada kita di Malaysia ini. Dan kalau kita dalam perjalanan Mekah ke Madinah, nampak nanti kalau ada orang yang biasa dah banyak kali pergi Mekah, akan tunjuk mana dia medan Badar. Tempat itu tempat yang kering kontang. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan perang yang begini penting berlaku bulan puasa? Kenapa tak luar? Sebabnya adalah kerana nak menang dalam mana-mana pertarungan dan nak menangkan puak Islam ini, antara syarat pemimpin dan tenteranya adalah mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan puasa itulah menyampaikan kita kepada takwa. Puasa adalah wasilah, adalah jalan kita untuk sampai kepada takwa. Puasa dalam arti kata yang sebenarnya, kawal nafsu, uruskan nafsu ini. Macam kita uruskan anak kita, tak boleh ikut. Semua tempat dia nak main. Laut ke, gunung ke, tempat bahaya tak bahaya ke, kita kena urus anak kita. Ajak anak kita pergi supermarket, semua dia nak beli. Kalau boleh, kita kena urus, kena ajar dia yang ini boleh, ini perlu, ini tak perlu. Demikian juga, puasa yang nak capai tahap takwa ini kena urus dengan baik. Supaya jangan kita, nanti tak sampai KPI, nanti tak dapat apa-apa. Yang dapat darah tinggi. Yang dapat nanti kolesterol naik lepas bulan puasa. Yang dapat nanti kidney failure, susah kita. Jadi kita kena urus nafsu kita ini kerana dalam perang Badar itu Nabi dan para sahabat berpuasa. Saya bukan ulama. Saya disiplin ilmu saya tak sempat ya nak jadi bidang lain. Tapi kedudukan saya pada hari ini, saya siku-siku saya ni berlagak dengan ulama lah. Ya. Jadi dapatlah sawab-sawab kata orang tua ya. Dapat dia punya hebat ulama tu dapatlah sikit pada saya. Bau-bau ulama tu adalah, tapi saya bukan ulama. Bila kita baca tentang perang Badar dan bulan puasa ini, saya tak jumpa pula satu nas yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan rukhsah untuk dia berbuka dan tentera dia berbuka. Tak ada. Pergi perang dalam keadaan yang mereka berpuasa. Ayat lain kita dengar dan kita baca dalam surah Al-Baqarah itu ada golongan-golongan yang Allah bagi rukhsah. Orang-orang musafir boleh buka puasa. Perempuan-perempuan yang mengandung, yang bimbang kesihatan anak dalam kandungan, boleh tidak puasa. Yang menyusukan anak takut tak cukup air susu, boleh buka puasa. Suami kena bayar fidyah lah, jangan lupa. Nanti kena hutang ke akhirat. Bini mengandung, bini tak cukup air susu dulu, tak puasa, lupa bayar fidyah. Kena bayar malam ini, kalau tak bayar lagi. Ya, kalau ada lah. Jadi, tapi dalam perang Badar, Nabi tak buka puasa. Sahabat-sahabat tak buka puasa. Perang. Jadi mencapai kemenangan daripada Allah, daripada Ta'ala, turunnya para malaikat yang turun dari langit berbondong-bondong membantu tentera Islam. Demikian juga kalau kita baca sejarah agung, ya, seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Tuan-tuan pun kalau kadang-kadang sekarang ini ada package umrah, boleh pergi Istanbul. Package umrah singgah via Tehran, via Istanbul, macam-macam sekarang ini, via Jordan. Tengok, kita tengok Istanbul pada hari ini, itulah dia Constantinople, ibu kota Rom Timur dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia turun bersama-sama dengan tentera Islam menggali parit, ada satu batu yang para sahabat tak boleh pecahkan. Cukup kuat batu ini. Nabi pun tak boleh pecahkan. Dia cuma pukul dengan cangkul dia. Bila Nabi pukul batu ini, keluar cahaya. Dan Nabi bersabda, aku nampak bila keluar cahaya itu, antaranya ialah kejatuhan Constantinople. Mustahil pada waktu itu, pada orang-orang Arab waktu itu, boleh jatuh Empire Rome ini. Macam kita hari ini boleh bayangkan Amerika tu jatuh. Jatuh, bukan tak jatuh. Dulu orang kata Soviet Union tak boleh jatuh. Jatuh. Malaysia hanya kecil aja boleh jatuh. Apa? Jatuh. Soviet Union jatuh. Berlin yang lambang keangkuhan ideologi komunis jatuh. Jatuh, bukan tak jatuh. Gaddafi jatuh pagi tadi. Jatuh, bukan tak jatuh. Kena sabar sikit lagi insyaAllah. Ya. Jadi, Nabi kata dalam dia tengok cahaya itu, ialah dia kata satu hari besok akan jatuh kota Constantinople. Tetapi dia akan dipimpin oleh seorang raja yang paling baik dan tentera yang paling baik. Baik, kita baca sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita baca juga sejarah Salahuddin Al-Ayubi yang diberikan juga anugerah pimpin tentera Islam, kalahkan tentera salib, maka dia dapat bebaskan kota Baitul Maqdis pada waktu itu. Kedua-dua tentera, kedua-dua pemimpin agung ini Dia pada waktu malam dia round kemah-kemah tentera dia. Dan dia cari, dia tandakan kemah mana yang tentera-tentera pada malam tadi yang paling banyak baca Quran dan yang paling banyak sembahyang malam. Besok dia bariskan tentera ini, maka dia pilih tentera daripada kemah yang paling banyak baca Quran pada malam hari dan paling banyak sembahyang pada malam hari. Kedua-dua pemimpin ini berjaya dengan misinya menumpaskan tentera musuh, Konstantinopel, membebaskan kota Baitul Maqdis. Ironinya, macam perang Badar tadi, kalau kita nak kuat, esok nak pergi perang, biarlah yang banyak tidur. Cukup rehat. Kalau boleh tidur sebelum maghrib, bangun lepas subuh. Cukup rehat. Besok nak perang. Kuat. Tapi kenapa pilih yang kurang tidur? Ya, pilih yang banyak baca Quran malam tadi, dia tahu mana kemahnya. Dan yang paling banyak sembahyang malam, maknanya kurang tidur. Tentera inilah yang dibawa dan memberikan kemenangan kepada Islam. Ironinya, macam Badar tadi, yang puasa itu, yang logik akal tak kuat puasa ni. Lapar dan dahaga. Tapi kedua-dua faktor tersebut, puasa, qiyamul lail, mendirikan malam itu adalah wasilah kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kita baca dalam sejarah, dalam sebut Al-Quran tentang tentera Jalut dan tentera Talut. Dua tentera ini, dua kumpulan ini berperang sampai pada satu sungai, tentera Talut. Bila kita tengok semula geografi daripada kisah itu, tempat bandar tempur itu berdekatan dengan negara Iraq pada hari ini. Padang pasir juga. Tiba pada satu sungai. Padang pasir bukan senang nak cari sungai. Jadi, sampai dekat sungai itu, tentera Talut bagi tahu pada tentera dia, kamu boleh singgah dekat sungai sini, tapi kamu jangan minum kecuali sedikit. Perjalanan jauh. Bukan senang nak jumpa sungai. Nak perang pula tu. Sepatutnya minumlah banyak-banyak. Tapi dipesan oleh Talut, kamu kena minum sedikit saja. Itu disiplinnya. Maknanya nafsu itu kena kawal. Nafsu itu kena kawal untuk mencapai makam takwa. Jadi, kita ambil iktibar daripada perang Badar, nuzul Quran ini, adalah supaya kita dapat kontrol, manage nafsu kita ini untuk mencapai KPI kita. Sebab, kita faham bahawa kita akan mencapai satu tahap yang Allah akan berikan kita kemenangan sekiranya tentera Islam, puak Islam, kumpulan Islam ini mencapai dan bersedia untuk mencapai tingkatan takwa itu, ia akan datang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yansurannallahu ma yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti barang pasti akan menolong kepada mereka yang membantu agamanya. Dan perang Badar ini juga adalah perang yang cukup istimewa. Ini cerita perang Badar yang kita kena ingat baik-baik. Perang hidup matinya Islam. Perang itu satu kemuliaan Allah yang diberikan kepada Nabi dan para sahabat pada waktu itu. Di kalangan para malaikat, yang paling mulia, malaikat tu dah sedia ada mulia. Jadi tak macam kita ya. Kita unsur tanah, dia unsur nur. Syaitan unsur api. Malaikat ni makhluk Allah yang Allah ciptakan unsurnya mulia. Sebab dia tak macam kita. Tak sibuk dia petang tadi nak pergi bazar Ramadan. Tak ada. Dia takkan pergi shopping. Ya? Ke the mall, ke mana-mana. Tak ada. Dia, kerja dia, kalau rokok, rokok. Kalau sujud, sujud. Kalau tawaf, tawaf. Kalau doa untuk kita, dia doa untuk kita. Kalau soal kita dalam kubur besok, dia akan soal tanpa rasuah. Tak boleh. Dia takkan engkar. Di kalangan yang mulia itu pun, Allah jadikan yang paling mulia adalah mereka yang Allah izinkan turun ke bumi, bantu tentera perang Badar, itulah kumpulan malaikat yang paling mulia. Makam itu lain, darjat lain. Ya. Dah mulia tu ada mulia lagi, iaitu kumpulan yang turun ke bumi yang Allah berikan penghormatan bantu tentera Badar. Malaikat ni ramai, banyak, kita tak tahu bilangan dia. Kalau kita baca juga dalam kitab Imam Al-Ghazali, dia nak gambarkan ramainya para malaikat ni tak terbilang, ialah bila dia tawaf. Malaikat dia tawaf di Baitul Ma'mur. Kita tawaf di Baitullah. Ada ulama kata dia bersetentang dengan Kaabah. Tapi kita kat bawah, dia kat atas tu. Dia punya direction tu sama. Baitul Ma'mur ini. Kita tak nampak. Tak boleh nampak. Jadi, nak gambarkan ramainya para malaikat ini, malaikat yang pertama tawaf di Baitul Ma'mur itu, lepas selesai di tawaf, kalau dia nak ikut giliran nak tawaf kali kedua, dia tak jumpa sampai hari kiamat. Punya ramainya para malaikat. Saya baca dalam satu hadis kudsi tentang singgasana Allah Subhanahu Wa Taala, arasy Allah. Nak gambarkan besarnya arasy Allah ini, Allah saja yang tahu. Dalamnya ada ribuan bilik yang dihuni oleh jutaan para malaikat. Itu baru satu arasy. Punya ramainya para malaikat. Dalam hal, dalam mereka yang ramai itu, yang paling mulia ialah yang membantu perang Badar. Itu yang paling mulia, yang Allah berikan penghormatan kepada mereka. Demikian juga manusia yang menyertai perang Badar. Allah beri keistimewaan dan Allah tak beri pada yang lain. Makam dia lebih tinggi lagi. Iaitulah Allah menjanjikan ahli Badar ini diampunkan dosa mereka yang dulu, hari ini dan akan datang. Begitulah mulianya ahli Badar yang hidup. Yang hidup. Jadi, tidaklah pula bila Allah beri jaminan macam itu, mereka ni dapat macam open check. Ya? Boleh buat apa sahaja. Allah kata, Allah offer. Buatlah kamu apa pun, wahai ahli Badar. Kamu boleh buat apa? Aku ampunkan dosa kamu. Besar mana pun dosa kamu, aku ampunkan. Mulianya ahli Badar. Tapi tidaklah pula mereka dengan Allah beri kehormatan itu, besok mereka berzina, merompak, rasuah duit orang. Tidak. Mereka akhirnya semuanya mati dalam keadaan beriman dan ada di kalangan mereka yang mati syahid dalam pertempuran yang lain. Ya Allah, anugerahkan syahid kepada mereka. Nak ceritanya ada seorang. Ini manusia. Allah nak gambarkan manusia ni, dia manusia. Kita ni bukan malaikat Jibril. Kita ni manusia. Ahli Badar pun manusia. Kadang-kadang buat silap juga. Nak tunjukkan jadi cerita, nak jadi contoh teladan pada kita, ada seorang ahli Badar ini, nama dia Habib bin Abi Balta'ah. Dia ahli Badar. Dia ahli Badar, diikut perang Badar. Allah janji pada dia, dosa dia Allah ampun. Yang dulu, sekarang dan akan datang. Masa nak buka Mekah, Fathul Mekah, dia bocor Nabi nak berangkat ke Mekah. Dia silap. Kenapa? Bukanlah besar sangat salah dia. Kenapa? Karena dia bimbang. Dia ada saudara mara yang dia sayang dekat Mekah. Dia masih tak Islam. Cuma dia nak beritahu, hati-hatilah. Kami ni nak pergi Mekah. Rasulullah dan kami nak pergi Mekah. Dia kirim sepucuk surat itu pada seorang perempuan. Rahsia tu ditulis, dikirim pada seorang perempuan. Malaikat Allah bisik dekat Nabi SAW, kejar perempuan itu, dibawa rahsia. Rahsia tentera kamu. Rahsia misi kamu ada pada perempuan itu. Sahabat Nabi kejar, tengah jalan jumpa, mula-mula dia tak nak bagi. Sahabat ugut, aku buka pakaian kamu, kalau kamu tak nak bagi. Dia perempuan. Jadi dia takut dia bagi. Bagi betul surat itu dan tulisan-tulisan Habib bin Abi Balta'ah. Hukum orang bocor rahsia ni mati. Kalau Malaysia ni Treason Act. Macam berlawan dengan Yang di-Pertuan Agong. Hukum dia mati. Mujur yang pakai baju kuning tu tak kena hukum mati. Hukumnya mati. Kalau kita baca sejarah komunis, negara komunis ke negara apa ke, memang membocor ke rahsia negara ini, hukum dia tak ada lain, mati. Tapi oleh kerana Nabi kata Habib ini ialah dia ahli Badar, maka dia diampun. Dia tak buat silap lagi. Akhirnya dia pun mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita tentang ahli Badar yang mulia ini. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita seharusnya ingat ya bahawa ketakwaan itu semualah bekalan kita dan KPI yang mesti kita kejar. Hidup ni tunangannya mati. Saya rasa minggu lepas, tahun lepas saya datang sini, saya cerita bab mati. Kalau tak silap saya. Saya syarah tu, kawan saya pun Haji Zainal dah kembali ke rahmatullah. Saya ingat lagi tahun lepas. Dia duduk saja kat belakang sana. Dia bagi tahu adik ipar dia meninggal tahun lepas. Adik ipar dia tu adalah kawan satu sekolah dengan saya. 3 bulan lepas tak dia meninggal. Ya. Dapat tahu dia pula yang meninggal. Jadi umur kita ni, tuan-tuan sekalian, kita tak tahu. Tahun depan siapa di antara kita yang tak ada pun kita tak tahu. Dulu Haji Zainal duduk sebelah kita, sekarang tak ada. Tahun depan, belum tentu lagi kita ada bersama-sama kita pada hari ini, insyaAllah. Karena mau tak mau, mati itu datang kepada kita. Sebab itu kita kena rebut takwa ini lah KPI kita. Jangan kita asyik dengan KPI dunia, kita lupa KPI kita. Itulah KPI kita. Mana nak buat? NKRA-nya mana? Dunia inilah tempat kita. Selagi mana kita hidup di dunia ini, kita boleh mencapai dan memenuhi KPI itu, insyaAllah. Dah masuk kubur, tak boleh lagi. Akhirat besok, tak boleh lagi. Akhirat besok hanya nak terima, nak capai KPI itu saja. Allah bagi award, 2 saja. Antara syurga dan neraka. Tingkat-tingkatannya terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga ada banyak kalau kita masuk syurga. Ada Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa, macam-macam. Neraka pun macam-macam. Ada Jahannam, ada yang bernama macam-macam. Sijin, macam-macam. Jadi KPI kita, kita ambil di akhirat besok. NKRI-nya dunia sini. Cerita mati ini, suka tak suka mati. Tak ada pula saya dengar dalam mana-mana ataupun ada planet lain ataupun ada makhluk lain, bila benci mati, dia tak mati. Tak suka dengar cerita mati pun mati juga. Berani untuk mati, mati juga. Takut untuk mati, mati juga. Jadi lebih baiklah kita mati dalam iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain yang saya ingat boleh membantu KPI kita adalah awal surah Al-Mulk. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ini jelas kalau kita baca dan kita faham, kita dapatkan penerangan yang jelas daripada para-para ulama. Allah lah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Akulah yang menjadikan, yang menciptakan kematian dan kehidupan itu. Untuk apa? Kita ada di depan hari ini pun. Kenapa kita ada di sini? Allah tak tahukah kita ini ada di sini? Kita boleh tanya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kenapa aku dijadikan begini? Kita tak jadi lembu. Kita tak jadi batu. Kita jadi orang pada hari ini. Ada nama kita pada hari ini. Allah jadikan kematian itu depan mata kita. Nak percaya, macam tak percaya. Tak nak percaya, kena percaya. Kenapa saya sendiri dan tuan-tuan semua ada pengalaman menyemayangkan, mensolatkan jenazah. Saya dan tuan-tuan juga ada pengalaman mengkafankan jenazah. Saya dan tuan-tuan semua ada juga kesempatan mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Saya balik bulan lepas. Macam biasa baliklah sebulan sekali tengok mak yang masih ada di kampung. Sebelum Ramadan sempat balik. Dan ialah singgah di kubur ayahanda saya yang dah mati lebih kurang 2 tahun yang lalu. Tengok tarikh mati dia di Batu Nensan dia. Saya pun tanya bila pula saya macam ini. Esok orang tulis pula tarikh kematian saya pada Batu Nensan kita. Jadi nak katakan tak percaya mati, mati. Hari-hari orang mati. Dan kadang-kadang kita berkesempatan tengok orang mati. Mati ini datang. Suka tak suka dia datang. Whether you like it or not, dia akan datang jumpa kita. Kata Profesor Yusuf Al-Qadawi, Presiden Persatuan Ulama Sedunia, betul dia kata, manusia ini dianugerahkan dengan dua penasihat yang agung. Jangan dia lupa, jangan dia lalai. Yang satu ni berbunyi dan bersuara. Tok Imam baca tadi ayat macam-macam. Ayat. Wahyu Allah dibaca. Selagi dunia tak kiamat, selagi mana ada ulama ikhlas, tafsir Quran, baca Quran, Yusuf Qardawi kata, penasihat yang agung ini, dia bersuara, dia berbunyi, iaitulah Al-Quran Al-Karim. Selagi kita nak dengar, dia bersuara, dia berbunyi. Satu orang lagi, satu lagi penasihat adalah yang tak bersuara, yang tak berbunyi. Datang juga pada kita. Ada dekat kita. Dia ada bersama kita. Dia renung kita hari-hari. Iaitulah maut. Dia bisu, dia tak berbunyi, tapi dia penasihat yang agung. Sebab itu kata Nabi SAW, orang yang paling bijak ialah orang yang paling banyak ingat mati. Nah, ingat, kita ada dua penasihat agung yang berbunyi, kita dengar. Tok Imam baca, ulama buat kuliah, ulama buat tafsir. Baca-baca yang kita dapat dalam kitab-kitab. Selagi dunia tak kiamat, dia berbunyi, dia bersuara. Satu lagi, dia diam saja. Tak nampak, dia ghaib. Tapi kita kena beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan yang ghaib. Maut ini ghaib, tapi dia datang. Dia ada. Jadi, kita kena percaya dengan kematian ini. Jadi, tuan-tuan semua, oleh kerana mati ini suka tak suka, dia datang. Jadi, macam mana kita nak mati? Cara mana kita nak mati? Ini lu fikirlah sendiri ya, kata orang, kata budak-budak sekarang. Ya betul, saya pun dah fikir panjang. Saya pun umur dah 50. Kalau umur saya Allah anugerahkan macam umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 13 tahun saja lagi. Subsidi bagi saya. Yang dah hampir itu lagi hampirlah. Yang dah lepas itu bonus. Tapi mati tetap datang pada kita. Masa orang putih kata, time running fast. Tahun lepas tahun ini, saya rasa bagus malam saya kuliah kat sini tahun lepas. Punya pantas masa. Umur meningkat. Mati akan datang. Jadi cara mana kita nak mati? Jadi tuan-tuan sekalian, kita ada beberapa option nak capai KPI kita ini. Ya. Baik, cerita Perang Badar tadi, Perang Uhud, dan kita semua yang ada pada hari ini. Mulianya mati. Jadi saya baca 2-3 malam lepas, satu hadis kudsi. Saya nak share dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan manfaat bagi saya dan tuan-tuan semua. Antara mati yang paling mulia adalah mati syahid. Mati dalam keadaan kita sama ada perang, terbunuh, atau kita sedang dalam perjalanan. Dalam hal kita nak buat kerja Islam, kita mati. InsyaAllah kita dianugerahkan Allah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Gulungan para syuhada ini antara 4 gulungan yang Allah sebut bila tafsir ihdinas siratal mustaqim. Tok Imam baca, kalau jemaah baca ayat ini, kita pun baca. Apa dia jalan yang lurus itu? Quran, tafsir Quran. Dalam surah An-Nisa disebut gulungan ini adalah gulungan nabiyyin, as-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Ada 4. Tak ada 5. 4 gulungan sahaja yang termasuk dalam kategori Allah tunjukkan, minta jalan yang lurus itu 4 sahaja. Nabi ini tak boleh kita. Jangan pula ada orang datang kuliah, kita boleh jadi Nabi. Itu tak betul lah tu. Nabi dah wafat. Ya? Khataman Nabiyin. Ayat akhir dah turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maknanya Nabi dah wafat. perutusan rasul dah berhenti, tak boleh jadi nabi kita. Semayang tahajud 1000 rakaat pun tak boleh jadi nabi. Tak boleh. Puasa tak buka-buka pun tak boleh jadi nabi. Tak boleh. Sedikit boleh. Tapi sedikit gulungan ini. Penghulu dia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dia setia dengan nabi. Sanggup gadai nama dia, nyawa dia dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dermawannya pula masya-Allah, kita tak boleh ikut. Nabi pun kata kamu jangan ikut macam Abu Bakar. Dia seorang saja boleh. Kenapa? Dia kaya, dia korporat. Dia orang bijak berniaga. Tapi bila dapat harta bagi semua, bila Islam nak bagi semua. Dia saja yang boleh buat. Tuan-tuan jangan buat. Kita dapat gaji 3000 sebulan. Sampai rumah bini tanya, "Mana gaji bang? Minta sikit ni nak beri barang dapur." "Tak ada, saya bagi masjid semua sekali." Nanti bising pula bini kita. Jadi kita tak boleh, kita ada bahagian-bahagian kita yang kita tetapkan. Ya Allah dah bagikan ya untuk anak kerabat yang terdekat ya. Kemudian barulah kepada masakin, as-sa'ilin dan seumpamanya. Yang ketiga, golongan para syuhada. Yang keempat, golongan-golongan solihin. Nampak Allah atur tu ikut darjat. Nabi, as-siddiqin, syuhada, as-solihin. Solihin ni orang yang baik-baik, yang mati dalam keadaan baik-baik. Dalam keadaan khusnul khotimah. Jadi orang yang paling istimewa ini adalah yang Allah cerita tentang istimewa ni syahid ini adalah saya baca dalam hadis kursi ini tentang bagaimana bila keluar sahaja roh orang yang mati syahid ini daripada badan dia. Dia dibawa oleh para malaikat terus naik ke langit. Dibuka pintu-pintu langit, 7 pintu langit. Setiap pintu dia diberikan salam sejahtera oleh para-para malaikat. Protokolnya para malaikat beri salam pada dia. Mengalung-alungkan kehadiran dia. Terus naik sampai langit ke-7. Jumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Diizinkan sujud depan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sujud. Allah beri perkataan salam. Qawlam min Rabbir Rahim pada mereka. Dan perintahkan kepada para malaikat. Letakkan roh orang mati syahid ini dalam apa yang dikatakan kurniaan yang amat istimewa. Disebut hadis itu ialah ja'alallahu arwahahum fi tin. Allah beri mereka suatu penganugerahan, diletakkan roh-roh orang mati syahid ini dalam perut burung-burung hijau di syurga. Burung-burung itu dari syurga. Jangan bayangkan pula macam burung serindit. Burung ni tak sama dengan burung dunia ini. Tapi Allah nak bagikan kefahaman dengan kadar pemikiran kita, buronglah. Allah kata istana itu istanalah. Kursi itu kursilah. Sungai, syurga itu sungailah. Tapi tak sama dengan kita kat sini. Jadi, roh para syuhada ini, Allah letakkan mereka dalam perut burung syurga ini, burung hijau ini, tayrin khudrin ini. Siang hari mereka boleh terbang ke pintu syurga. Dan diizinkan dia makan daripada buah-buah kayu syurga. Masuk syurga pun belum boleh lagi ya. Dia belum kiamat lagi. Tapi dia boleh terbang ke gerbang syurga itu. Ada pokok-pokok kayu syurga di situ. Ada buah-buah, dia boleh makan. Malam hari, Allah izinkan dia tidur di hotel. Berapa bintang pun kita tak tahu. Di mana tempat dia? Di tiang-tiang lampu bawah arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan nikmat yang sedemikian rupa, Allah tanya lagi pada roh para syuhada ini. Allah datang jumpa dia. Salam qawlam min Rabbir Rahim. Allah tanya, apa khabar? Macam mana sekarang? Dan Allah tanya lagi satu soalan, apa kamu nak lagi? Wah. Dah macam itu punya nikmat, Allah tanya lagi pada roh para syuhada ini, apa kamu nak lagi? Jadi roh para syuhada ini diceritakan dalam hadis kursi itu adalah dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala balikkanlah kami ke dunia. Mana cerita orang dah mati ya. Kita nak jadi orang yang bagus ini dalam disiplin ilmu. Kita belajar dari pengalaman. Pengalaman mengajar kita. Ada cerdik pandai kata pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Betul. Profesor Cina seorang Ai Cheng mengatakan sejarah adalah cerminan masa depan. Betul, pengalaman ini penting. Ya. Pengalaman ini ibarat orang kata kalau bawa kereta dia cermin pandang belakang. Kereta yang paling mahal di dunia ini pun, yang paling bagus teknologinya pun, Ferrari lah katakan harga 2 juta paling mahal. Pemandunya yang paling cekap dalam dunia. Award dia Grand Prix. Yang paling cekap. Kereta ini pun dan pemandu ini pun bawa kereta ni, kereta ni akan memecut laju ke hadapan. Mungkin 250 km satu jam. Tapi pemandu yang baik, kereta yang baik itu pun mesti belakang. Pemandu itu mesti jeling sekali-sekala cermin pandang belakang. Nak overtake, jangan gagal, jangan ganggu. Jangan ada benda dari belakang yang mengancam kita. Itu penting pengalaman. Tapi Quran ini dia bukan sekadar pengalaman. Dia cerita benda akan datang. Ini yang lain dengan kitab-kitab dan buku-buku yang paling bagus pun Quran jauh mengatasi. Cerita akan datang itu, kalau kita buat cerita, belum tentu betul. Tok Sami yang burung serindit duduk tepi jalan tenung nasib. Bukan main lagi. Tenung nasib, ambil burung serindit, tengok macam mana. Oh, masa depan kamu, tengok tapak tangan. Kamu ada duit senang belanja pada bapak dia. Tengok cincin, ya, Zamrud dari Colombia. Apa ini cincin? Bagus ini cincin. Apa dia punya hikmat dia? Tuan, kalau tuan pakai cincin ini, ada duit senang belanja. Betul lah. Tak payah pakai cincin pun ada duit senang belanja. Ramalan-ramalan masa depan. Feng Shui dan seumpamanya. Belum tentu betul. Tapi Quran bagi satu benda yang jelas. Cerita akan datang tapi betul. Kena beriman, itu betul. Nabi hadir kursi bagi tahu, itu betul. Kerana hadir kursi ini, dia rendah sedikit sahaja daripada Quran. Kerana dia, Allah dialog direct dengan Nabi SAW. Quran dia tidak begitu. Dia ada sistem dia, ada disiplin dia. Dia disimpan dekat Allah Mahfuz, dan ayat yang turun itu dibawa dengan penuh istiadat, Jibril yang bawa. Tapi hadir kursi ini, dia adalah kalam Rasulullah yang Allah beri direct kepada dia. Ceritanya betul di syurga besok begini cerita dia. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah tanya, apa kamu nak lagi? Kata roh para syuhada ini, balikkan kami ke dunia. Kenapa Allah kata? Tak cukup aku yang engkau dapat pada hari ini. Siang hari boleh terbang ke syurga. Kamu boleh makan buah-buah syurga. Minum daripada sungai-sungai syurga. Malam pula kamu relax di hotel 5 bintang aku. Bawah arasy aku. Kenapa kamu nak balik semula? Kamu nak cari naas? Tapi orang mati syahid ni kata, nak balik semula. Kenapa? Kami nak hidup, nak mati syahid lagi. Izinkan kami balik hidup kat dunia. Kami nak mati syahid lagi. Mati, kamu hidupkan lagi. Mati syahid lagi. Hidup lagi. Mati lagi. Berulang-ulang dia minta dengan Tuhan. Kalau boleh. Kenapa? Nikmatnya ganjaran orang mati syahid. Belum kiamat lagi. Belum dibuka lagi pintu syurga. Tapi dia dah dapat nikmat. Makan buah kayu syurga. Minum air sungai syurga. Duduk hotel 5 bintang di syurga. Nak balik lagi ke dunia. Kenapa? Tak ada dalam riwayat. Nak mati syahid lagi. Nak beritahu kawan-kawan di syurga. Mari sama-sama mati syahid. Nikmatnya orang yang mati syahid. Jadi tuan-tuan, ini ganjaran bagi orang yang mati syahid. Nak balik semula ke dunia. Macam cerita Ashabul Yasin. Orang Melayu ni pandai baca Yasin malam-malam Jumaat. Kalau jin masuk rumah, baca Yasin ramai-ramai. Barulah nak baca Yasin. Ya. Ini tradisi orang Melayu. Tapi dalam ayat itu, ada satu ayat ada surah Yasin ini yang berbunyi qilad khulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini cerita bagaimana satu daerah itu, satu kampung itu datang seorang rasul bawa suatu ajaran Islam, satu risalah kebenaran. Orang kampung itu tak percaya. Dustakan Rasul ini. Allah datangkan 3 orang. Seorang tak cukup, datangkan 3 orang. Datang 3 orang ini tak percaya lagi. Punya teruk penduduk di negeri itu. Yang Allah cerita dalam Quran itu. Panjang cerita dia. Lalu, yang percayanya seorang saja. Lelaki yang datang dari hujung kota. Dia kata, wahai kaum aku, yang bercakap dengan kamu itu adalah Rasulullah. Rasul Allah. Ikutlah cakap dia. Dia cakap yang benar. Orang kampung tu bunuh dia. Kerana apa? Membenarkan perkataan Rasul itu tadi. Cara dia bunuh macam mana? Pijak ramai-ramai perut dia. Lalu dalam hadis, dalam sirah itu diceritakan bahawa sampai keluarlah usus perut dia dari dubur dia. Dahsyatnya perut jadi pijak sampai dia mati. Bila keluar saja roh dia daripada badan, dia kata dengan Allah, qilad khulil, Allah kata qilad khulil jannah. Dia kata qala ya laita qaumi ya'lamun. Allah kata masuklah kamu dalam syurga aku. Dia kata alangkah baiknya kalau kaum aku tahu apa yang aku dapat pada hari ini. Juga dia ni mati syahid. Jadi ini cerita orang baik-baiklah, ya. Yang dapat nikmat Allah pun nak balik ke dunia kalau boleh. Nak dapat nikmat itu lagi. Ini cerita orang mulia ni, orang baik. Kita boleh tak? Jangan insya-Allah Melayu eh. Insya-Allah betul-betul. Ini kena minta betul-betul. Boleh tak boleh kita ni mati syahid? Boleh. Apa hujah dia? Allah sebut dalam satu ayat, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullahu alaih faminhum man qada nahbahu faminhum man yantazir abaddalu tabdila. Ini Allah sebut dalam Quran, di kalangan orang-orang yang beriman itu ada kumpulan yang telah menunaikan janji mereka dengan Allah. Iaitu mereka telah pun mati syahid. Allah sebut itu. Telah ada di kalangan orang beriman itu yang telah mati syahid. Ja'far bin Abi Talib dah mati syahid. Sumayyah seorang muslimat. Awal Islam lagi dah mati syahid. Ammar bin Yasir mati syahid. Abdullah bin Rawahah mati syahid. Penghulu orang mati syahid ini adalah Sayyidina Hamzah Abdul Muttalib. Bapa saudara Nabi. Penghulu orang mati syahid. Mereka dah mati semua. Syekh Ahmad Yasin, Palestin, insya-Allah syahid. Abdul Aziz Rantisi yang dibunuh oleh tentera Israel, syahid insya-Allah. Itulah kata mereka telah menunaikan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh atau tidak? Boleh. Sebab apa? Allah sambung ayat itu, dan ada di antara mereka yang sedang menunggu giliran untuk mati syahid. Jadi tidaklah Allah itu bersifat zalim kepada hamba dia. Allah tidak bezakan hamba dia sama ada yang dapat tengok Nabi, dapat bersalam dengan Nabi, dapat cium tangan Nabi, dapat dengar suara Nabi. Dapat syahid ini. Umat Muhammad sampai kiamat dapat. Walaupun kita tak nampak Nabi pada hari ini dah mati, Allah buka ayat itu. Ada di kalangan mereka yang sedang menunggu giliran untuk mati syahid. Wama baddalu tabdila, dan mereka tidak merubah pun janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa tidak? Kenapa tidak? Yang takut mati pun mati, yang berani mati pun mati, yang tak nak syahid pun mati, kenapa tidak dalam bulan-bulan Ramadan akhir ini kita doa betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala, masukkan nama kita semua ini dalam senarai. Ya Allah, anugerahkan kita ini mati dalam keadaan kita meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak pun mati juga. Hebat orang mati syahid ini dengan anugerah yang saya cerita tadi. Yang lain belum tahu. Entah sempit, entah besar kubur, kita tak tahu. Entah lepas ke tidak soalan nungkan nakir, tak tahu lagi. Tapi yang syahid, dia ekspres naik ke langit dan diletakkan dalam perut burung-burung hijau. Tayrin khudrin. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Orang jahat pun yang tak sempat. Ini kita ingatlah. Saya sendiri takut bila baca ayat ini. Kita pun, tapi kita doa dengan Allah. Kita ada kita dengan Allah. Allah itu rahmatnya mendahului murkanya. Itu sifat Allah. Allah menjanjikan meletakkan sifat haram, sifat zalim pada diri dia. Allah mengharamkan sifat zalim pada zat dia. Selagi kita hendak pada dia, dia akan ampunkan kita. Yang ini banyak tuan-tuan kalau kita baca hadis kursi, banyak nilai-nilai tasawuf yang kita boleh belajar daripada banyak hadis kursi. Sayangnya Allah ni pada kita. Jadi kita minta dengan Allah. Sebab apa? Dah besok orang yang berdosa, yang tak sempat juga ke dunia ini, kat dunia nak buat baik, nak balik ke dunia juga. Ini cerita dia, cerita manusia ni. Yang baik tadi pun nak balik ke dunia, kenapa? Nak dapat nikmat tu balik, berganda lagi. Yang buat, yang tak sempat buat baik pun nak balik juga ke dunia. Apa hujah dia? Tuan-tuan pun surau ni saya rasa tidak terketinggalan subuh hari Jumaat baca surah As-Sajdah. Tok Imam rakaat pertama baca surah As-Sajdah. Pagi subuh hari Jumaat. Sampai pada ayat walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan. Inna mungkin. Orang yang tak sempat buat baik. Allah sebut, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Wahai Muhammad, alangkah ngerinya kalau kamu dapat tengok orang yang berdosa itu melutut berdiri depan Tuhan mereka. Kenapa? Minta dengan Tuhan, Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salih. Nak balik semula ke dunia juga. Kenapa? Ya Allah, kau balikkan aku semula ke dunia. Nescaya aku akan buat baik. Nak jadi orang salih. Adakah Allah izinkan? Sebagaimana roh para syuhada, Allah kata tak boleh. Kamu dah dapat nikmat yang cukupnya. Duduklah di situ sampai hari kiamat. Yang berdosa tadi pula? No. Lagi tak boleh. Dah situ baru timbul satu penyesalan. Barulah minta dengan Tuhan, nak balik semula, barulah nak buat baik. Barulah nak berjuang Islam. Barulah nak sokong Islam. Barulah nak meninggikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah nak berjuang Islam, nak berjihad Islam. Barulah nak bersedekah. Barulah nak lupa duit dalam bank banyak lagi tak yang tak dikeluarkan. Banyak lagi harta yang tidak aku bereskan. Jadi tuan-tuan sekalian, NKRA dia dunia. Yang syahid tadi dapat kat mana? Kat dunia. Tak ada ayat, tak ada hadis yang ada. Dan juga nak buat dosa, kat dunia. Tak sempat buat baik, dekat dunia. Jadi kita buatlah apa yang sepatutnya kita buat di dunia ini. Supaya kita tidak menyesal besok dan minta Allah balik semula ke dunia. Jadi mudah-mudahan Ramadan yang mulia ini mengajar kita dan kita mencapai insya-Allah minta sungguh-sungguh dengan Allah kita sampai pada makam takwa, kita minta pada Allah matikan kita dalam keadaan kita sedang meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita pada malam-malam terakhir bulan Ramadan ini insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, semua yang saya katakan tadi khasnya saya tuju kepada diri saya sendiri. Dan kita semua insyaAllah dengan ingatan ayat-ayat Allah itu, ayat yang masih bersuara itu insyaAllah, dan penasihat yang tak bersuara juga yang menunggu kita entah bilakan masa, iaitu maut yang akan datang pada kita, pastinya kita akan berjumpa dengan saat kematian kita. Dan bila berjumpa itu insyaAllah termasuk kitalah dalam golongan yang disebut akhirnya ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang tenteram, maka keluarlah, datanglah kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan meredai. Dan kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan masuk dalam syurga-Nya insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.